merah delima tak semerah bibirmu. Halusnya sutra tak sehalus pipimu. Manisnya senyummu mendebarkan hatiku, terasa menusuk ke dalam kalbuku. Membuat diri ini jatuh hati padamu. Kerasnya batu tak sekeras cintaku.